Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardhin. Wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'andimna ma yanfa'una wazidna ilman wa adaban wa tawfiqan wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Amma ba'du, ikhwani fiddin, a'azanallahu iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Dan qadarullah wa masyafa'al, pada pekan-pekan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita sedang di masa karantina karena adanya wabah pandemi global. Dan itu insya Allah tidak akan menghalangi kita dalam menuntut ilmu, karena banyaknya wasilah yang bisa kita gunakan pada zaman ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian Ta'jilun Nada pada halaman 106 di kitab Ta'jilun Nada. Kita membahas tentang silatul mausul al-an. Silakan dibuka halaman 106 di kitab Ta'jilun Nada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وصيلة الوصف وصيلة غيرها imma jumlatun khabariyatun dhatu dhamirin tibqin lil mausuli yusamma aidan aw dharfun aw jarun wa majrur tammani muta'alliqani bi istaqarra mahdufan. Dan silatu al terkait dengan isim mausul alif dan lam sudah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu dan tidak perlu untuk kita ulangi lagi insyaallah ta'ala, bahwa silatu al-mausul untuk isim mausul alif dan lam itu berupa al-wasfu, berupa sifat, sebagaimana telah kita bahas pada halaman sebelumnya, halaman 105. Wasilatu ghairiha, sekarang adapun silatul mausul untuk selain daripada alif dan lam, imma jumlatun khobariyatun, yang pertama boleh jadi dia berupa jumlah khobariyah, yakni jumlah yang sifatnya mengkabarkan, lawan dari jumlah insya'iyah. Yang syarat daripada jumlah ini dhatu dhamirin tibqin lil mausul, yakni mengandung domir yang sesuai dan kembali kepada isim mausul. Yusamma aidan. Dan domir ini di dalam pembahasan silatul mausul itu disebut dengan aid. Au dharfun au jarun wa majrur. Atau boleh juga silatul mausul tersebut ialah menggunakan syibhul jumlah, yakni dengan dharaf ataupun dengan jar dan majrur tammani, dengan syarat bahwa syibhul jumlah ini harus sempurna. Yakni sempurna di sini maksudnya ialah dia itu menunjukkan makna yang makna ini itu menghilangkan keambiguan, yakni menghilangkan ketidakjelasan. Artinya dharaf dan jar majrur ini itu menjelaskan keadaan dari isim mausul tersebut sebagaimana yang akan kita bahas insyaallah taala. Muta'alliqani bi istaqarra, di mana dharaf dan jar dan majrur ini itu terkait dengan silatul mausul yang mahdhuf, kita takdirkan dengan istaqarra. Insyaallah taala akan kita jelaskan pada penjabaran yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk kepada syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Qala hafizahullah taala, yahtaju al-ismul mausul ila silatin ba'dahu tuwaddihu ma'nahu wa tuzilu ibhamahu kama taqaddama. Isim mausul itu membutuhkan silatul mausul yang berada setelahnya, di mana silatul mausul ini berguna untuk menjelaskan makna daripada isim mausul tersebut dan menghilangkan ketidakjelasan dari isim mausul tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Maksudnya ialah kalau saya katakan ja'alladhi faza ibnuhu, ja'alladhi faza ibnuhu, telah datang yang. Nah, kalau kita katakan ja'alladhi telah datang yang, maka alladhi di sini tidak bisa kita ketahui siapa dirinya, alias tidak jelas. Ja'alladhi telah datang yang. Yang apa? Maka hanya dengan menyebutkan isim mausul tanpa menyebutkan silatul mausul itu menjadikan perkataan tadi tidak jelas atau ambigu. Ini yang dimaksud siapa. Maka ketika kita menyebutkan silatul mausul setelahnya, ja'alladhi faza ibnuhu, telah datang orang yang anaknya sukses, maka berarti silatul mausul faza ibnuhu, orang yang anaknya sukses, ini menjelaskan siapa alladhi tersebut. Jadi itulah guna daripada silatul mausul, di mana dia itu tuwaddihu ma'nahu, menerangkan makna daripada isim mausul ini siapa, wa tuzilu ibhamahu, serta menghilangkan keambiguan, ketidakjelasan daripada isim mausul tersebut sebagaimana yang telah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Wa hadhihi as-silatu salasatu anwa. Adapun silatul mausul ini itu terbagi menjadi tiga macam perkara. Al-awwalu al-wasfu. Yang pertama adalah al-wasfu, berupa sifat. Wa hadha khosun bi alif wal lam al-mausulah. Dan ini khusus hanya untuk alif dan lam al-mausulah. Wa qad mada al-kalamu alaihi. Dan telah berlalu pembahasan tentang silatul mausul untuk alif dan lam pada halaman 105 sebelum ini, dan tidak perlu untuk kita ulangi kembali. Al-thani al-jumlatu ismiyatun aw fi'liyatun wa syartuha amrani. Kemudian yang kedua, silatul mausul itu bisa berupa jumlah, dan jumlah terbagi menjadi dua. Bisa berupa jumlah ismiyah, atau bisa pula berupa jumlah fi'liyah. Wa syartuha amrani, dan syarat dari jumlah ini ada dua. Al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna khobariyatan, bahwasanya jumlah itu harus sifatnya khobariyah. Sifatnya khobariyah, yakni sifatnya mengkabarkan, lawan dari insya'iyah, sebagaimana akan kita jelaskan pada kalimat selanjutnya. Diyakuna matmunuha ma'luman indal mukhatabi qabla al-kalam. Kenapa kita harus menggunakan jumlah yang sifatnya khobariyah? Agar matmun, kandungan dari berita yang disampaikan di dalam jumlah tersebut, itu telah diketahui oleh mukhatab, telah diketahui oleh orang yang diajak bicara sebelum kita berbicara. Nahwu ja'alladhi zarona bil amsi. Telah datang orang yang mengunjungi kita kemarin. Maka silatul mausul yang berupa jumlah di sini, zarona bil amsi, itu menerangkan makna daripada alladhi, dan itu pula menerangkan kepada kita berita yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui bersama dengan mukhatab, orang yang kita ajak bicara, bahwa itu terjadinya adalah kemarin, ya. Artinya berita yang sama-sama telah dipahami oleh mutakallim dan juga mukhatab. Fa in kanat insa'iyatan lam yasihha wuqu'uha silatan. Apabila jumlah tersebut itu berupa jumlah insa'iyah, lawan dari jumlah khabariyah, jumlah insa'iyah itu seperti fi'il amr, ya, perintah, itu sifatnya adalah insa'iyah, atau doa, itu sifatnya adalah insa'iyah. Karena jumlah yang sifatnya insa'iyah itu tidak sah dijadikan sebagai silatu al-mausul. Sebagaimana contohnya, nahwu ja'alladhi akrimhu, telah datang, muliakanlah dia. Ja'alladhi akrimhu, telah datang yang, muliakanlah dia. Maka ya, tidak ada keterkaitan antara silatul mausul dengan isim mausul tersebut. Tidak ada robit, ya, tidak ada keterkaitan. Kenapa demikian? Li'annal insa'iyata la yaqa'u matmunuha illa ba'da dzikriha. Karena jumlah yang sifatnya insa'iyah itu kita tidak bisa mengerti kandungan maknanya kecuali setelah disebutkan, ya, perintah tersebut. Ja'alladhi akrimhu, ja'alladhi akrimhu, telah datang yang muliakanlah dia. Kalau kita katakan muliakanlah dia, berarti maknanya itu akan kita fahami setelah kita mengucapkan perkataan ini. Beda kalau kita ganti misalkan ja'alladhi akroma walidayhi, telah datang orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Maka ini sifatnya adalah pengkabaran, bukan sifatnya insya'iyah. Maka dia cocok untuk menjadi silatul mausul. Berbeda dengan jumlah yang sifatnya insya'iyah, maka dia tidak cocok untuk menjadi silatu al-mausul. Fala takunu ma'rufatan indal mukhatabi. Ya, oleh karenanya jika jumlah insya'iyah itu dijadikan sebagai silatul mausul, maka madmun atau kandungan dari jumlah tersebut itu tidaklah dipahami sebelumnya oleh orang yang diajak bicara. Fayafutu al-idohu al-maksuda minas silah. Fayafutu al-idohu al-maksudu minas silah. Maka dengan demikian, ya, hilanglah apa yang ingin diterangkan daripada silatul mausul tersebut. Sehingga kalau kita menggunakan silatul mausul dengan jumlah yang sifatnya insya'iyah, ya, dapat kita katakan bahwa itu tidak memberikan faidah apapun kepada isim mausul. Nah, jadi ini syarat yang pertama, bahwa silatul mausul yang berupa jumlah itu harus bersifat khobariyah, bukan insya'iyah. Asyartu thani, syarat yang kedua, antashtamila al-jumlatu ala domirin yarji'u ilal ismil mausuli wa huwa al-musamma bil-a'id. Syarat yang kedua, bahwasanya jumlah tersebut itu harus mengandung suatu domir yang kembali kepada isim mausul. Dan domir ini yang kembali kepada isim mausul disebut dengan al-a'id. Wa syartuhu ayyakuna mutabikan lil ismil mausuli fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi. Syarat daripada a'id ini ialah dia harus laras, harus sesuai dengan isim mausul. Jadi dhamir yang kembali kepada isim mausul dari jumlah silatul mausul ini itu harus sesuai dengan isim mausul dalam konteks mufradnya atau musannanya atau jamaknya atau mudzakkarnya atau muannasnya. Maka jika isim mausulnya itu mufrad mudzakkar, maka dhamir yang kembali kepada isim mausul itu juga harus mufrad mudzakkar. Jika isim mausulnya itu mufrad muannas, maka dhamir yang kembali itu juga harus mufrad muannas. Jika isim mausulnya itu adalah musanna mudzakkar, maka dhamir yang kembali pun harus juga musanna mudzakkar dan seterusnya. Contohnya nahu ja'alladzi faza. Ja'alladzi faza, telah datang orang yang sukses. Faza di sini adalah fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila alladhi. Maka silatul mausul faza itu mengandung dhamir. Dhamirnya apa? Dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa, yang ditakdirkan dengan dhamir huwa. Huwa ini kembali kepada alladhi, yang alladhi ini adalah isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Maka kembalinya dhamir huwa kepada alladhi ini adalah sesuai, ya, bisa kita katakan memenuhi syaratnya. Ai huwa, maksudnya adalah dhamir huwa di dalam faza kembali kepada alladhi. Wa ja'at allati fazat, telah datang seorang perempuan yang sukses, maka fazat ay hiya, domir yang terkandung adalah domir hiya, ay domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila allati. Waja'a alladhani faza, waja'a alladhina fazu, waja'at allati fusna. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili allati ba'dal mausuli silatun la mahalla laha minal i'rab, wal alifu wal waw wal nunu hiya al-a'id. Pada jumlah yang pertama, ja'a alladhani faza, telah datang dua orang yang sukses, maka silatul mausul faza itu mengandung domir. Domirnya apa? Itu adalah aliful isnain. Jadi faza fi'lun madin mabniyun alal fathi, wal alifu hiya aliful isnaini domirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'il fa'ili takdiruhu huma ya'udu ila alladhani. Maka aliful isnain itu adalah a'id, ya, yang terkandung di dalam silatul mausul. Wal jumlah faza silatul mausul minal fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rab li'annaha silatul mausul, karena dia adalah silatul mausul, maka dia tidak memiliki mahal di dalam i'rab. Waja'a alladhani fa, waja'a alladhina fazu, waja'a alladhina fazu. Maka fazu silatul mausul itu mengandung domir. Domirnya apa? Wawu al-jama'ah. Wawu al-jama'ah ini ditakdirkan dengan domir hum yang kembali kepada alladzina, dan alladzina itu kita tahu untuk jamak mudzakkar, tiga orang atau lebih mudzakkar. Maka fazu fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi liittisalihi biwawi al-jama'ah, wal waw hiya wawul jama'ati dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i al-fa'ili takdiruhu hum ya'udu ila alladhina, wal alifu fariqatun la mahalla laha minal i'rab. Maka al-waw di sini adalah a'id yang kembali kepada alladhina. Waja'at allati fuzna, dan domir yang kembali kepada allati di sini adalah nun an-niswah. Nun an-niswah itu adalah a'id. Fusna fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bin nuni an-niswah, wan nun hiya nunu an-niswah tomirun barizun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'il fa'ili takdiruhu hunna ya'udu ila allati. Wal jumlah fusna minal fi'li wal fa'ili silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Taib. Ini adalah pembahasan terkait dengan silatul mausul yang berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, yang syaratnya dia itu harus mengandung a'id atau domir yang kembali kepada isim mausul, yang domir ini itu harus sesuai dari bentuk mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya atau muannasnya kepada isim mausul tersebut. Kemudian yang ketiga, ad-dharfu wal jaru wal majruru. Silatul mausul yang ketiga ialah berupa syibhul jumlah. Bisa itu dharf ataupun jar dan majrur. Wa yustaratu fi wuqu'iha silatan an yakuna tammaini, dan syarat daripada syibhul jumlah dorof ataupun jar dan majrur ini, itu dia harus sempurna maknanya. Apa maksud dari sempurna maknanya? Ay yahsulu bil wasli bikullin minhuma faidatan tuzilu al ibhama wa tuwaddihu al murada. Bahwasanya jika kita menyebutkan sibhul jumlah ini, baik dorof ataupun jar dan majrur, tanpa menyebutkan muta'allaknya, yakni sesuatu yang kita kaitkan dengannya, maka itu sudah memberikan faidah. Jadi kalau kita menyebutkan dorof ataupun jar dan majrur ini saja tanpa menyebutkan muta'allaknya, maka itu sudah memberikan faidah dan menghilangkan ketidakjelasan serta menjelaskan apa yang ingin dimaksudkan. Min ghairi hajatin ila dzikri muta'allaqihima. Dan kita tidak butuh untuk menyebutkan muta'allaq daripada dzaraf dan jar dan majrur ini. Nahwu seperti araftu alladhi indaka. Araftu alladhi indaka. Saya tahu siapa yang ada di sisimu. Maksud saya tahu siapa yang ada di sisimu, alladhi indaka, maksudnya adalah ay alladhi istaqarra indaka. Saya mengetahui siapa yang berada di sisimu. Maka ada suatu jumlah yang kita takdirkan, yang kita maknai dengan keberadaan orang yang ada di sisimu. Kalau saya katakan saya tahu siapa yang di sisimu, maksudnya itu adalah saya tahu siapa yang berada di sisimu. Maka ada kalimat berada, ya, yang kita mahdhuf di sini. Dan dalam bahasa Arab, kalimat yang mahdhuf tersebut itu sejatinya disebut dengan muta'allaq dari silatul mausul yang berupa syibhul jumlah. Araftu alladhi indaka, saya tahu siapa yang di sisimu, maksudnya siapa yang berada di sisimu. Wasofahtu alladhi fid dari, saya menyalami orang yang di rumah, maksudnya orang yang berada di rumah. Fadorfu indaka wal jar wal majruru fid dari hasala fil wasli bihima faidatan. Taib. Hasala fil wasli bihima faidatun. Maka perkataan kita araftul ladhi indaka wasafahtul ladhi fid dari, tanpa kita menyebutkan muta'allaq daripada kedua syibhul jumlah ini, itu sudah memberikan faidah kepada kita bahwa yang pertama, jumlah yang pertama, araftul ladhi indaka, saya mengetahui siapa yang di sisimu. Kemudian yang kedua, safahtul ladhi fid dari, saya menyalami orang yang di rumah. Ini sudah memberikan faidah tanpa kita menyebutkan muta'allaqnya. Adapun muta'allaqnya, li annahuma muta'allaqani au li annahuma muta'alliqani bimahdufin. Karena keduanya, baik dari dhoraf ataupun jar dan majrur ini, itu terkait dengan jumlah yang mahduf. Yadullu ala mujarradil wujudi al-am. Yang mana jumlah yang mahduf ini itu menunjukkan sesuatu keberadaan secara umum. Jadi sesuatu keberadaan secara umum. Fahuwa wadihun wabayyinun la hajata ila dzikrihi. Maka kalau kita menunjukkan, ya, kalau kita menyebutkan syibhul jumlah tadi, yang mana syibhul jumlah tadi itu sifatnya sempurna karena itu menunjukkan sesuatu keberadaan secara umum, ya, bukan secara khusus, maka kita tidak perlu untuk menyebutkan silatul mausul yang sebenarnya, yang mahdhuf, yang kita takdirkan dengan jumlah. Maka fahuwa wadihun wa bayyinun la hajata ila dzikrihi, itu adalah sesuatu yang jelas, yang terang, yang tidak perlu untuk kita sebutkan. Wa qauluhu muta'alliqani bi istaqarra mahdhufan. Perkataan kita muta'alliqani, bahwasanya syibhul jumlah, dhoraf ataupun al-jar dan al-majrur itu terkait dengan ya, silatul mausul yang sebenarnya itu adalah jumlah istaqorro dengan fi'il madhi istaqorro mahdufan, yang itu mahduf. Ay inna dzarfa wal jara wal majrura idza waqa'a silatan fala budda ay yakuna muta'allaqahuma, fala budda ay yakuna muta'allaquhuma fi'lan nahwu istaqarra hasala thabata wala budda ay yakuna mahdhufan. Maksudnya ialah bahwasanya sibhul jumlah baik itu berupa dzaraf ataupun jar dan majrur, jika dia itu menjadi silatul mausul maka dia ada muta'allaqnya, sesuatu yang dia itu dikaitkan dengannya. Ya, yang dia itu dikaitkan dengannya. Yang mana muta'allaq ini itu kita takdirkan dengan fi'il. Ya, kita takdirkan dengan fi'il seperti istaqorro atau hasola atau thabata. Yang jelas fi'il ini itu menunjukkan adanya suatu keberadaan secara umum. Dan fi'il ini harus dimahduf. Walayasihu takdiruhu biwasfin. Dan kita tidak boleh mentakdirkan dengan wasaf, dengan isim fa'il. Misalkan seperti kainun atau mustaqirun. Lianna silata la takunu illa jumlatan. Kenapa kita tidak boleh takdirkan dengan wasaf atau isim fa'il? Kenapa tidak boleh? Karena silatul mausul itu harus berupa jumlah, ya, tidak boleh berupa mufrad. Liannaha hiyallati tuzilu al-ibham. Karena silatul mausul itulah yang akan ya menghilangkan ketidakjelasan atau menghilangkan keambiguan. Wala yajuzu dzikruhu, dan kita tidak perlu untuk menyebutkan. Jadi silatul mausul ini yang jadi kita tidak perlu untuk menyebutkan jumlah yang mahdhuf ini, yang sejatinya dia itu adalah muta'allaq daripada silatul mausul dari dzaraf dan jar dan majrur. Li'adamil hajati ilaihi fi kasfil murad, karena kita tidak butuh sejatinya untuk mengungkapkan ya apa makna daripada jumlah tersebut, karena itu sudah jelas menunjukkan li'annahu kaunun am, karena itu sudah jelas menunjukkan kaunun am, yakni keberadaan secara umum. Apa maksud daripada kaunun am? Al-kaunu al-am huwa alladhi yadullu ala mujarradil wujudi al-am duna syai'in akhar za'idin alai. Al-kaunu al-am maksudnya ialah suatu jumlah yang mana jumlah tersebut itu menunjukkan adanya suatu keberadaan secara umum, yang mana kita itu tidak perlu untuk menyebutkan sifat tambahan darinya. Misalkan kalau saya katakan tadi ja'alladhi fiddari, ja'alladhi fiddari, telah datang orang yang di rumah, maksudnya telah datang orang yang berada di rumah. Maka berada ini atau keberadaan orang ini disebut dengan kaunun am. Kalau kita mahdufkan jumlah berada atau keberadaan ini, maka itu sudah memberikan faedah. Telah datang orang yang di rumah. Ya, maksudnya telah datang orang yang berada di rumah. Ja'alladhi fiddari. Ja'alladhi maksudnya istaqorro fiddari. Telah datang orang yang berada di rumah. Maka jumlah istaqorro ini tidak perlu kita sebutkan, karena ketika kita katakan ja'alladhi fiddari, ini sudah mengandung kaunun am, artinya keberadaan yang umum, ya. Jadi tidak perlu untuk kita sebutkan. Dan keberadaan yang umum ini tidak perlu untuk kita melihat kepada sifat tambahan yang lain. Kemudian beliau memberikan contoh pada ta'liq nomor 1 halaman 108, nahwu salamtu 'alal ladzi indaka. Aku memberi salam pada orang yang di sisimu, maksudnya orang yang berada di sisimu. Fa indaka la yufidu syai'an. maka kalimat indaka ini ya, itu sejatinya dia itu ya la yufidu syai'an, tidak memberikan faidah apapun aksara minad dalalati ala wujudi syakhsi wujudan mutlaqan, kecuali hanya dia menunjukkan sesuatu keberadaan orang yang dimaksud tersebut. Ja'alladhi indaka atau sallamtu 'alal ladhi indaka, maka kata indaka ini tidak menunjukkan kecuali bahwa orang itu pasti berada di sisimu. Ini secara mutlak. Fahuwa muta'alliqun bimahdhufin, maka ya indaka ini itu terkait dengan jumlah yang mahdhuf yang kita takdirkan dengan istaqarra wala hajata li dzikrihi, dan kita tidak perlu untuk menyebutnya. Wa ammal kaun al khas, lawan dari al kaun al am, fa huwa alladhi yadullu ala ma'nan zaid ala mujarradil wujudi al am, ialah suatu makna tambahan daripada sekedar makna keberadaan. Ya, ini disebut dengan al kaun al khas. Jadi tidak hanya sekedar keberadaannya saja, tapi ada sifat tambahan dari keberadaannya tersebut. Fa in dalla alaihi dalilun hudifa wa illa wajaba dzikruhu, maka jika dia adalah al-kaun al-khas, jika itu ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sifat tambahannya itu ada, ya kita boleh untuk menghadafnya, membuang daripada al-kaun al-khas ini. Tapi kalau tidak ada, maka wajib untuk menyebutnya. Fa masalan araftul ladzi qara'a indaka, araftul ladzi qara'a indaka, aku mengetahui orang yang membaca di sisimu. Maka sifat membaca ini adalah sifat tambahan dari sekedar dia hanya berada di sisimu. Kalau saya katakan aku mengetahui orang yang di sisimu, maka orang yang di sisimu ini hanya menjelaskan keberadaannya. Tapi kalau kita katakan araftul ladzi qara'a indaka, aku mengetahui orang yang membaca di sisimu, maka sifat membaca ini tidak boleh dihilangkan. La yajusu hadfu al-muta'allaq qara'a, maka kita tidak boleh membuang qara'a li'adami ma yadullu alaihi, karena tidak ada sesuatu yang menunjukkannya. Wa nahwu dzakara Khalidun fil masjidi wa Asimun fil manzili, fataqulu bal Asimun alladhi fil masjidi ay bal Asimun alladhi dzakara fil masjidi, fa shahahat fuhu li wujudi ad-dalil. Adapun jika konteks perkataannya seperti dzakara Khalidun fil masjid wa Asimun fil manzil, Khalid muroja'ah di masjid, Asim muroja'ah di rumah. Ya, Khalid muroja'ah di masjid, Asim di rumah. Maka kata Asim di rumah tanpa kita menyebutkan muroja'ah itu tidak masalah, karena kata muroja'ah ini itu dipahami dari konteks sebelumnya, maka boleh untuk kita hadaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala.